الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla terus diberi kemudahan untuk bisa beribadah, berzikir dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dipermudah untuk hadir di majlis ilmu agar ibadah yang kita lakukan terbimbing berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diberi kesempatan untuk melakukan berbagai macam amal soleh, diberi kemudahan untuk melakukan dan menyampaikan ilmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah nikmat dari Allah yang harus kita syukuri agar Allah tambah dengan nikmat yang lainnya. Semoga apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberatkan timbangan amalan soleh kita pada yaumul kiamah. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menyebabkan Allah cinta, ridho dan merahmati kita. Dan semoga kita dijauhkan dari azab an-nar, dijauhkan dari neraka. Allahumma taqabbal minna. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini insyaallah kita akan baca tafsir surat Al-Ghashiyah. Naam barakallahu fikum. Kita baca beberapa ayat terlebih dahulu. Ayat 1 sampai 16 ya. Baik, kita baca beberapa ayat saja. Kemudian kita baca beberapa tafsir, beberapa ayat juga. Kita berlindung pada Allah Azza wa Jalla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ نعم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة. وجوه يومئذ خاشعة. عاملة ناصبة. عاملة ناصبة. تصلى نارا حامية. تصلى نارا حامية. تسقى من عين آنية. تسقى من عين آنية. laisa lahum mun illa min dhari'a laisa lahum ta'amun illa min dhari'a la yusminu wa la yughni min ju'a la yusminu wa la yughni min ju'a wujuhun yawma idhin na'imah wujuhun yawma idhin na'imah lisa'iha radiyah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah la tasma'u fiha laghiyah فيها عين جارية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة وزرابي مبثوثة طيب sampai di situ kita akan baca tafsirnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tafsir surat Al-Ghashiyah wahiya makiyyatun, dan surat ini adalah surat makiyyah, artinya surat ini turun sebelum Rasulullah hijrah, beliau masih di Mekah dan belum hijrah ke Madinah. Turun ayat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithul ghashiyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang ghasyiah. Ghasyiah adalah salah satu di antara nama hari kiamat, yaitu hari pembalasan. Apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan? Ketika terjadinya hari kiamat, wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu tertunduk, ketakutan, penuh rasa hina, penuh rasa rendah, wajah-wajah semuanya tertunduk. Dan kemarin kita telah baca bagaimana keadaan, situasi dan kondisi ketika terjadinya kiamat pada surat sebelumnya, ketika malaikat Israfil meniupkan trompet maka hancurlah segala sesuatu yang ada dalam bumi ini, gunung-gunung hancur, tidak ada lembah, tidak ada lagi gunung, semuanya datar, semuanya mati, bintang-bintang berjatuhan, langit terbelah, laut pun meluap dan seterusnya, maka seluruhnya mati kecuali yang Allah kehendaki. Kemudian setelah semuanya mati, malaikat Israfil pun meniupkan trompet yang kedua, maka manusia pun mulai bangkit dari kubur-kubur mereka, melompat dari kubur-kubur mereka dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, dan kemudian matahari bertumil sehingga mereka berkeringat. Ada yang keringatnya sampai tumitnya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada sampai pusarnya, ada sampai mulutnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya. Semua itu tergantung dan amal mereka yang mereka lakukan ketika di dunia. Kengerian yang sangat betul-betul ngeri. Ketika dibangkitkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arsy Allah taala untuk segera dilakukannya sidang hari hisab, yaumul hisab, maka wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari itu semuanya tertunduk. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, tunduk dalam keadaan takut. Amilatun nasibah, di mana manusia ketika itu waliyadz billah melakukan berbagai macam amal-amalan nasibah dengan payah, dengan susah payah. Ini kondisi penghuni neraka. Ketika sudah diputuskan dan mereka akan masuk dalam neraka, mereka akan melakukan berbagai macam upaya dan usaha namun sia-sia dengan cuma mendapatkan rasa payah, letih dan susah. Nasibah, payah. Tasla naran hamiyah, dia masuk dalam neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah, dikasih minum dari mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', tidak ada dan mereka tidak diberi makan, tidak mendapatkan jatah makan kecuali dari dhari', yaitu tumbuhan, buahan yang tumbuh di neraka yang berduri-duri. Tidak mereka makan melainkan menancap-nancap di tenggorokan mereka, di usus-usus mereka. Buah yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Ketika mereka makan buah yang mereka makan itu, dori itu tidak membuat mereka gemuk dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Wujuhu yawma idzin na'imah, sebaliknya pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri karena mereka dimasukkan dalam jannah. Lisa'iyya radiyah, karena usaha mereka, karena upaya mereka yang diridhoi. Perlu diingat ikhwat fillah, usaha bukan hasil. Sekarang kita melihat hasil, padahal yang dinilai oleh Allah usaha kita, ikhtiar kita. Masalah hasil itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ada wajah-wajah pada hari itu yang bergembira, yang berseri-seri wajah-wajah mereka karena usaha mereka, upaya mereka yang diridhoi, karena keikhlasan mereka, karena sesuai dengan sunnah Rasul mereka kerjakan. Masalah orang mau menerima atau tidak, itu urusan mereka. Yang penting mereka usaha, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Fi jannatin aliyah, mereka berada di jannah, di surga yang tinggi. Surga itu tempatnya tinggi, maka butuh mendaki, maka butuh melakukan perkara-perkara yang susah, yang sulit. Kita harus tempuh berbagai macam ujian, memerdekakan budak, memberi makan ketika manusia dalam keadaan kelaparan, memberikan makan kepada fuqara wal masakin dan juga anak yatim dan seterusnya. Wujuhu yawma idzin na'imah, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Lisa'iyya radiyah, karena usaha mereka yang diridhai. Fi jannatin 'aliyah, mereka masuk dalam jannah yang tinggi. La tasma'u fiha laghiyah, dan mereka tidak mendengarkan, dan kamu tidak mendengarkan di dalam surga itu ada ucapan-ucapan yang sia-sia. Fiha 'ainun jariyah, di dalam surga itu terdapat mata air yang mengalir, sungai-sungai dari mata air yang mengalir. Ada mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalam jannah, di dalam surga terdapat ranjang-ranjang, terdapat tempat tidur, dipan-dipan, tahta-tahta yang bertingkat-tingkat. tempat tidur yang bertingkat, yang bertahta-tahta. Waqwabun mawdu'ah, dan terdapat pula gelas-gelas yang tersusun dekat dengan penghuni surga. Wa namariqu masfufah, terdapat juga bantal-bantal yang tersusun rapi. Wa zarabiyyu mabsuusah, terdapat juga permadani-permadani yang sudah dibentang, yang sudah dibentangkan. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, qala muallif yakni Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala barakallahu fikum, ketika menafsirkan ayat ini dia menyebutkan yadhkur ta'ala ahwala yaumil qiyamah wa ma fiha min ahwalit tammah. Allah taala menyebutkan keadaan ketika terjadinya hari kiamat dan juga keadaan-keadaan yang sangat mengerikan ketika terjadinya kiamat. Wa annaha taghsil khalaik bi syada'idiha, dan biasanya ketika hari kiamat terjadilah mereka di, manusia, makhluk ini baik jin maupun manusia diliputi dengan rasa takut yang sangat, kengerian yang sangat. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, semuanya dalam keadaan kengerian yang sangat. Fayujazuna bi'a'malihim, maka jin dan manusia pada hari itu dibalas, diberi balasan sesuai dengan amalan-amalan yang mereka pernah lakukan. Mereka dibalas sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tentunya kebaikan, amal soleh juga dibalas dengan kebaikan. Kejelekan juga dibalas dengan kejelekan, dan mereka tidak dizolimi sedikit pun. Fayujazawna bi'amalihim, maka mereka dibalas sesuai dengan amalan-amalan mereka. Maka ikhwatibillah, mumpung kita dikasih waktu, beramallah, berbuatlah yang ikhlas sesuai dengan sunnah. Masalah hasil itu sudah ditakdirkan, kita cuma diperintahkan untuk beramal. Wa tamayyazuna ila fariqain, sehingga manusia pada hari itu mereka terpisah menjadi dua kelompok. Manusia terbagi menjadi dua kelompok. Fariqan fil jannah, satu kelompok mereka masuk ke dalam jannah. Wa fariqan fis sa'ir, dan satu kelompok lagi mereka di dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar. Ikhwatillah, satu kelompok mereka adalah kelompok penduduk jannah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah. Wa fariqan fis sa'ir, dan satu kelompok lagi mereka masuk dalam neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari api neraka. Fa akhbara an wasfi kila al-fariqain, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang sifat-sifat kedua kelompok tersebut. Allah sebutkan sifat-sifat ahlul jannah, dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga sifat-sifat ahli neraka. Maka dalam ayat ini Allah dahulukan menyebutkan sifat-sifat ahli nar. Faqala fi wasfi ahli nar, di mana Allah berfirman menyebutkan tentang sifat-sifat ahli nar. Semoga Allah jauhkan sifat-sifat itu dari kita. Wujuhu yawma idzin khashiyah, wajah-wajah penghuni neraka pada ayat itu dalam keadaan khashiyah. Wujuhu yawma idzin ay yaumul qiyamah, wajah-wajah mereka nanti pada yaumul qiyamah khashiyah, dalam keadaan khashiyah, yaitu minadzulli rendah, hina. Wal fadhiha rendah, wal khuzi dan juga terhina, artinya mereka dipermalukan. Bisa jadi di dunia wajah mereka berseri-seri, nam senang melakukan berbagai macam kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran syariat, bergembira, tapi tidak lama kemudian mereka pun akan merasakan sedih di dunia, ditambah lagi pada hari kiamat mereka pun terhina, rendah dan dipermalukan. Na'udzubillah. Amilatun nasibah. Amilatun, mereka mengerjakan berbagai macam amalan. Nasibah, yang membuat mereka payah. Ta'ibah, capek, letih, susah. Fil azab, di dalam azab. Mereka lari ke sana kemari. Mereka naik, memanjat. Tapi tidak kunjung sampai, jatuh lagi. Dimasukkan lagi ke dalam neraka. Terus mereka dalam keadaan capek. Melakukan berbagai macam amalan, tapi sia-sia. Tidak bisa lari dari azab Allah Ta'ala. Tidak bisa keluar dari neraka. Amilatun nasibah. Mereka beramal, namun nasibah dengan capek. Ta'ibah fil azab. Capek merasakan azab. Mereka ingin mati saja. Minta kepada Allah untuk dimatikan. Namun, sebelum itu, Allah sudah mendatangkan alam maut. Antara surga dan neraka, Allah datangkan alam maut. Maka alam maut pun disembelih. Alam maut ketika itu, naam dirubah bentuknya menjadi seekor kibas, seekor kambing. Kemudian kematian disembelih. Akhirnya mati pun mati. Maka bergembiralah penduduk surga. Karena mereka akan merasakan kenikmatan dalam surga dan tidak pernah mati selama-lamanya. Maka bertambah sedihlah penduduk neraka. Karena mereka akan merasakan azab tanpa pernah merasakan mati. Padahal penduduk neraka pengen mati saja rasanya. Tetapi mereka tidak bisa merasakan mati. Ketika wajah-wajah mereka terbakar, gosong, kulit-kulit mereka meleleh. Kemudian, naam, muncul baru hidup, kemudian kembali utuh lagi, dibakar lagi, utuh lagi, dibakar, disiksa lagi, utuh lagi, terus menerus mereka merasakan azab. Waliyazubillah. Capek mereka. Amilatun nasibah. Mereka beramal dengan susah payah, capek, merasakan azab. Tujirlu ala wujuhiha wa taghsha wujuhimun nar. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Maka wajah-wajah mereka diselimuti azab. Wajah mereka ditutup diselimuti dengan neraka. Api menyala-nyala di wajah-wajah mereka. Api menyelubungi wajah-wajah mereka. Waliyazubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Ini kemungkinan tafsir yang pertama. Kemungkinan tafsir yang pertama. Wa yahtamilu anna al-murada bi qawlihi wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah. Kemungkinan yang kedua, maksud dari firman Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada hari tersebut tertunduk malu, 'amilatun nasibah, mereka beramal dengan amalan yang sia-sia, dengan perlu capek merasakan azab. Tafsir yang kedua, fid dunya, dulu ketika mereka di dunia, di kaunihim fid dunya ahlu ibadah. Bisa jadi mereka di dunia itu, mereka adalah ahlul ibadah. Banyak ibadah yang mereka lakukan. Wa amal. Dan banyak amalan-amalan yang mereka kerjakan. Tapi sayang. Ibadah yang mereka lakukan. Amalan-amalan yang mereka lakukan. Walakinnahu lamma adabu syurtuhu wa huwal iman. Akan tetapi mereka mengerjakannya tidak memenuhi syarat. Ibadah itu harus memiliki ada dua syarat yang harus terpenuhi. Nah, yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala dan sesuai dengan sunnah. Orang yang ikhlas menunjukkan dia beriman, mengharapkan ridha Allah, balasan dari Allah, rahmat Allah, kasihan Allah, ampunan dari Allah, mengharapkan jannah Allah. Dia beriman. Tapi orang ini dia beribadah tetapi tidak memenuhi syarat. Wahual iman, yaitu mereka dia tidak beriman. Dia kerjakan amalan-amalan, dia beribadah tetapi bukan mengharap apa yang ada di sisi Allah. Dia tidak berharap ampun dari Allah. Oleh sebab itu Rasulullah menyatakan, barang siapa yang berpuasa kena iman wahtisaban, man soma imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berpuasa atau sholat malam, mengkoma yang sholat malam, kena iman, kena mengharap apa yang ada di sisi Allah, diampuni. Tapi orang ini tidak beriman dan tidak mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Dia mengharapkan pujian manusia. dia mengharapkan dari apa yang dia lakukan, amal soleh yang dilakukan, membantu fuqara wal masakin, membantu orang-orang miskin, memberikan uang pada mereka, membantu mereka untuk dunia, agar dipuji, agar manusia menyanjungnya, agar mendapatkan jabatan dan yang lainnya. Ini tafsir yang kedua. Dia beramal, capek-capek beramal, nah, banyak amalannya, dia beribadah, tetapi tidak memenuhi syarat. Tidak ikhlas, tidak beriman pada Allah, tidak ikhlas. Dan juga tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalannya amalan bid'ah. Yang Rasul menyatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruha, laisa 'alaihi amruhu, fa huwa raddun." Man 'amila 'amalan, barang siapa beramal, "Laisa 'alaihi amruna," yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari kami, kata Rasulullah, "fa huwa raddun," maka amalan tersebut tertolak. Oh, kama kalau Rasulullah sallallahu alaihi Sara yaumal qiyamah haba'an mansura, maka jadilah amalan-amalannya seperti debu yang berterbangan, seperti buih di lautan, sia-sia, tidak ada bekasnya. Wal'iyadu billah. Wa hadha al-ihtimal, ini ada kemungkinan yang kedua. Wa in kana sahihan, seandainya pendapat yang kedua ini benar, ya, min haitsul makna, secara makna, namun nam fala yadullu alaihi siyakul kalam, makna kemungkinan kedua ini tidak cocok dengan konteks firman Allah taala, tidak sesuai dengan apa yang Allah sebutkan. Kalau kita perhatikan dari ayat yang pertama, nam hal ataka hadisul ghasyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, wujuhu yauma idzin khasyi'ah, wajah-wajah pada hari itu, kapan? Pada hari kiamat, tertunduk malu, bukan di dunia. Tafsir kedua ini menunjukkan keadaan mereka di dunia, maka ini kurang tepat. Nah, ini tidak sesuai dengan konteks kalimat. Fala yadullu alaihi siyakul kalam, karena tidak sesuai dengan konteks kalam. Bal aswab, bahkan yang benar, al maqtu' bihi wa huwa ihtimalul awal, bahkan dipastikan yang benar adalah pendapat yang pertama. Wallahu alam bisawab. Li'annahu qayyadahu bidzarfi, karena pendapat yang pertama itu terkait dengan waktu, wa huwa yaumul qiyamah, terkait dengan zaman, yaitu hari kiamat. Allah menyebutkan apakah telah datang padamu berita tentang hari kiamat, nah, bukan keadaan manusia ketika di dunia. Wa li'annal maqsudahuna bi bayan, karena sesungguhnya maksud di sini yaitu menerangkan, wasfu ahlun nar, sifat ahli neraka, umuman, secara umum, menyebutkan keadaan penduduk neraka secara umum. Wa dzalika ihtimal juz'un qalil min ahli nar binisbati ila ahliha, adapun pendapat kedua itu hanya menyebutkan sebagian kecil saja dari keadaan penduduk neraka, maka pendapat pertama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wa li'annal kalam fi bayan hal nas inda ghasyan al-ghasyah, karena sungguhnya pendapat yang menerangkan keadaan manusia ketika dalam keadaan terselimuti, naam, dalam keadaan ketakutan pada hari kiamat. Naam, karena sungguhnya firman Allah Ta'ala menyebutkan tentang keadaan manusia yang diselimuti, diliputi dengan ketakutan. Maka di sini bukan pendapat yang kedua tidak masuk, menyebutkan keadaan tidak masuk karena menyebutkan keadaan manusia di dunia. Kemudian Allah berfirman, kemudian Allah menyebutkan tasla naran hamiyah, pada hari itu mereka dimasukkan, dicampakkan, dimasukkan dalam neraka yang hamiyah, yang panas. Hal ataka hadithul ghasyah, apakah telah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, hari pembalasan, wujuhu yaumain khasyah, wajah-wajah pada hari itu dalam keadaan tertunduk malu, hina, karena dibongkar aib-aib mereka. Nauzubillah. Semoga Allah menutupi aib-aib kita di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah mengampuni aib-aib kita dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Penduduk neraka, wajah mereka tertunduk malu, terhina, direndahkan, aib-aib mereka dibongkar. Amilatun nasibah, mereka masuk dalam neraka, kemudian melakukan berbagai macam cara yang membuat mereka payah, capek. Tasla naran hamiyah, mereka dimasukkan ke neraka yang hamiyah, yang panas. Ay artinya syadid dan harraha, sangat panasnya. Disebutkan dalam suatu hadis, panasnya 70 kali lipat dibandingkan panasnya api di dunia. Berarti panas yang kita rasakan di dunia, api-api dunia ini masih 69 kali lipat lagi. Berarti sangat panasnya. Dengan api dunia saja kita tidak tahan. Kita dibakar dengan api dunia, hancur, meleleh, jadi debu. Apalagi dengan api neraka yang berlipat-lipat kali lipat, sampai 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Wal-iyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Ada penduduk neraka dimasukkan dalam neraka yang sangat panas. Tuhitu bihi min kulli makan. Yang api itu meliputi mereka dari semua sisi, dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari atas, semuanya meliputi mereka. Mereka dikelilingi dengan api yang sangat panas tersebut. Tusqa min 'ainin aniya. Tentu mereka dalam keadaan haus. Mereka minta minum. Tusqa min 'ainin aniya. Mereka dikasih minum dari mata air yang sangat panas. Ada mata air dalam neraka, tapi sangat panas. Kita pernah berkunjung, mencari air, mata air yang hangat, yang panas untuk mandi di sana. Itu ternyata memang panas. Ada yang panas, ada yang sedang. Ini bukti. Di akhirat juga ada mata air yang panas, bahkan lebih panas, yang panasnya 70 kali lipat dari panasnya. Apa yang kita rasakan di dunia ini? Dia minta minum, dikasih minum. Tetapi min ainin ania, dari air yang berasal dari mata air yang sangat panas. Ay artinya haratun syadidatun al-hararah. Artinya sangatnya sangat-sangat panas. Wa istas, Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, wa iyastaghisu yughasu bima inkal muhli yashwil wujuh. Ketika mereka minta minum, maka mereka dikasih minum dengan air yang panasnya seperti besi yang meleleh, yang mendidih, yashwil wujuh, yang menyebabkan wajah-wajah mereka gosong, hangus. Ketika minum, bukannya hilang hausnya, malah meleleh, malah hangus wajah-wajah mereka. Waliyadzubillah. Fahaza syarabi syarabuhum syarab. Dan inilah minuman mereka. Waliyadzubillah. Wa amma ta'amuhum, adapun makanan mereka, makanan pun neraka. Allah sebutkan, laisa lahum ta'amun illa min dhari. Tidak ada bagi mereka makanan, tidaklah mereka diberi makan, tidak ada bagian mereka makanan, illa min dhari, kecuali makanan dari dhari, yaitu buah yang tumbuh dari tanaman neraka, buah yang berduri-duri. La yusmin wa la yughni min ju', buah yang tidak membuat mereka gemuk dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Wa dhalika anal maqsud min ta'am ahadu amrain. Padahal kita makan itu tujuannya salah satu di antara dua perkara ini. Imma ayyasudda ju' sahibahu wa yazil anhu alamahu. Bisa jadi dengan makan maka hilanglah rasa lapar bagi orang yang makan, hilanglah rasa pedih disebabkan oleh rasa lapar. Wa imma ayyusmin badanahu minal hazal. Atau kemungkinan kedua, kalau kita makan itu badan kita menjadi gemuk, hilang, jadi gemuk dan tidak kurus lagi. Ini tujuan kita makan. Hilang rasa lapar dan kemudian badan kita jadi sehat. Barakallahu fikum. Tetapi ternyata puni neraka, mereka tidak diberi makan kecuali dari dori, yang buah yang berduri-duri, yang tidak mungkin gemuk dan tidak pula menghilangkan rasa lapar. Wa hadha tu'am laysa fi syai' min hadainil amrayn. Inilah makanan yang padanya tidak mendapatkan dua perkara tersebut. Bal huwa tu'am fi ghayatul mirarah, bahkan mararah, bahkan dia merupakan makanan yang sangat pahitnya. Pahitnya bukan hanya pahit biasa, sangat pahit. Dan bahkan menjijikkan, dan makanan itu busuk. Sudah jijik dan busuk, makan makanan puni neraka. Nas'alullahu al-afiyah. Kita mohon kepada Allah SWT keselamatan. Semoga Allah keselamatan kita. Semoga Allah jauhkan kita dari neraka. Semoga Allah masukkan kita ke dalam jannah, ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita akan menyebutkan tentang keadaan orang-orang yang berbuat kebaikan, amal-amal soleh yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah, di mana wujuhum yaumul qiyamah na'imah, di mana wajah-wajah mereka pada hari kiamat berseri-seri. Semoga Allah jadikan wajah kita berseri di dunia dan juga di akhirat nanti. Adalah qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu rahimakumullah.